السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين يا رحمة الله عز وجل. Sore ini kembali kita diberikan taufiq oleh Allah Azza wa Jalla kembali dalam syarah kitab Tauhid min Sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, yang mana di dalamnya akan menjelaskan seputar Tauhid al-Asma wa Sifat berdasarkan kitab Allah maupun hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita pada pertemuan yang telah lalu masih mengambil yang berkaitan dengan Al-Quran kalamullah azza wa jalla, yang dibaca adalah ucapan Allah, yang membaca beserta perbuatan yang membaca itu adalah ucapan dan perbuatan makhluk. Maka beda Allah dengan al-makhluk, beda sang pencipta dengan yang diciptakan. Naam. Sekarang kita akan lanjutkan. Tafadhal. Yaqul al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala wa qala haddatsana Ali ibn Abdullah, telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah. Qala haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan. Qala az-Zuhri, dari az-Zuhri, an Salim, dari Salim, an abihi, dari bapaknya, yaitu Abdullah ibn Umar. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, لا حسد إلا فتنتين, tidak boleh kita iri kecuali pada dua perkara. Pertama, iri kepada orang yang diberikan oleh Allah hafalan Al-Quran, maka Al-Qurannya diamalkan siang dan malam. Kita ingin seperti dia. Tanpa ada niat, kenikmatan itu hilang dari orang tersebut. Yang kedua, seorang yang diberikan oleh Allah harta, hartanya pun diinfakkan di jalan Allah siang dan malam, kita pun ingin seperti dia. Dan ini hakikatnya dinamakan apa? Ghibtah. Apa namanya? Ghibtah. Asy-syahid dari hadis ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla, rajulun ataahu Allahul Qur'an fa huwa yatluhu. Seorang yang dijadikan oleh Allah azza wa jalla hafal Qur'an, dan orang yang hafal Qur'an ini dibaca Al-Qur'an itu, dibaca. Yang membaca siapa? Makhluk. Yang dibaca ucapan siapa? Ucapan Allah azza wa jalla. Perbuatan makhluk, makhluk. Ucapan Allah, perbuatan Allah adalah sifat. Dan sifat Allah bukan makhluk. Maka sekaligus ingat, beliau Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini dalam bab ini sebagai bantahan terhadap kelompok Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Maka dari banyak sisi dibantah oleh beliau, salah satunya hadis ini. Yang Nabi katakan fahuwa yatluhu ana al-lail wa ana an-nahar. Dia membacanya. Maka beda perbuatan hamba dengan perbuatan siapa? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah lalu kaidahnya. Baik. Maka pelajaran dari hadis ini banyak, sebagaimana kita sebutkan pertemuannya, hasad atau ghibtah ini hanya boleh pada berapa? dua, lebih dari itu tidak boleh. Dan hasad ini akhlaknya iblis. Dialah yang hasad iri pertama kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka oleh karena itu para ulama kita mengatakan al-hasud la yasud. Orang yang hasad tidak pernah akan berjaya. Orang yang hasad akan selalu sakit hati. Orang yang hasad selalu merasa terzalimi. Dan sudah kita sebutkan hasad tidak ada satu jiwa pun melainkan pasti ada rasa hasad. Adapun yang dimaksud di sini adalah ghibta. Baik, kita lanjut sekarang bab berikutnya. Yaqulul Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam bab yang baru di sini, babu qawlillahi ta'ala, bab firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhar rasul, hai rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Wa illam taf'al, jikalau tidak, fama ballaghta risalatah, berarti engkau khianat, tidak menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah balligh ma unzila ilayka min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatah, Al-Ma'idah 67. Perhatikan apa kata ulama menjelaskan bab ini. Para rasul atau risalah Islam terdiri dari tiga perkara. Pertama, al-mursil, yang mengirim. Ya. Yang kedua, wal-mursal ilaih, yang dituju. Yang ketiga, war-rasul utuh, utusan atau perantara. Yang keempat, ar-risalah, isi dari yang dibawa oleh utusan. Inilah dia risalah Islam. Ajaran-ajaran Islam terdiri dari empat poin. Pertama, yang mengirim risalah itu siapa ini? Allah. Yang kedua, tujuan risalah itu, tujuannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi sebelumnya. Yang ketiga, tukang kirimnya, malaikat Jibril. Yang keempat, isi dari kiriman itu, dialah perintah. Demikian juga di dalamnya ada larangan. Baik. Masing-masing punya urusan tersendiri. Allah Azza wa Jalla huwal mursil, dia yang mengirim risalah. Dan ini Allah Azza wa Jalla telah laksanakan. Sebagaimana mulai dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai Nabi kita Nabi Muhammad, sampai dikatakan risalah itu sempurna. Bayangkan para jemaah, dari Nabi Adam sampai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan risalah itu apa? Lengkap, kamal. Al-yawma akmaltu lakum pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama ini. Inilah dia risalah. Risalah itu Islam, dan Islam itu telah sempurna. Yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Atau subhanalladzi sabbaha lahu. Itu yang kita ucapkan ketika apa? Guntur. Yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Yang ringkas, subhanalladzi sabbahat lahu. Subhanalladzi sabbahat lahu. Ya, subhanalladzi sabbahat lahu. Nah, lagi dia nih. Yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Asmuni apa lah enggak? Lemah. Baik. Al-Mursil, yang mengirim. Ini sudah sempurna disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam kurun waktu kita tidak tahu berapanya, Allah yang tahu. Yang jelas begitu Nabi kita yang Nabi terakhir, Allah menurunkan ayat al-yauma akmaltu lakum, aku sempurnakan hari ini agama kalian, atau bagi kalian agama kalian. Maka risalah telah sempurna dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Wa 'ala ar-rasulil balagh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugasnya apa? Menyampaikan. Jibril tugasnya apa? Menyampaikan juga. Nah, kepada siapa disampaikan? Kita. Nah, kita ini tugas kita apa? Al-qabul wa-taslim. Menerima wa-taslim dan tunduk. Menerima dan tunduk, patuh kepadanya, kepada risalah itu. Baik. Apa maksud dari bab ini para hadirin? Maksudnya adalah anna iblagh ar-risalah min ar-rasul, menyampaikan risalah Islam ini, menyampaikan Al-Qur'an yang di dalamnya ada risalah menyampaikan Qur'an ini adalah perbuatan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dapat pahala. Nah, yang disampaikan itu ucapan siapa? Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapan Allah, perbuatan Allah, maka itu sifat, sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sama seperti bab sebelumnya. Ingin dijelaskan Imam Al-Bukhari betapa banyak sisi pendalilan berbeda perbuatan hamba dengan perbuatan Allah. Perbuatan hamba disandarkan kepada hamba, maka dia juga makhluk. Perbuatan Allah disandarkan kepada Allah, maka dia bukan makhluk. Salah satunya ini, ya ayuhar rasul balligh ma unzila ilaik, hai rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Dari sini juga kita mengambil faedah bahwasanya Allah di mana? Di atas. Kenapa? Sampaikan apa yang diturunkan dari Rabbmu. Yang diturunkan dari Rabbmu, yang diturunkan oleh Allah wahyu. Dan wahyu ini bukan makhluk. Baik. Lalu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala melanjutkan ucapannya. Wa qala Az-Zuhri. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala berkata, menjelaskan bab yang tadi atau ayat yang tadi, minallahi azza wa jalla risalah. Islam ini datang dari siapa? Allah. Wahyu yang ada dalam Al-Quran itu datang dari siapa? Allah. Yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Wa 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallamul balagh. Tugas rasul menyampaikan. Wa 'alaina at-taslim, tugas kita at-taslim, patuh dan menerima. Penjelasannya apa? Risalah min Allah. Risalah dari Allah berupa perintah, ucapan. Yang mana perintah dan ucapan ini disandarkan, dikembalikan kepada siapa? Allah. Maka itu adalah sifat. Yang namanya perbuatan Allah itu adalah sifat. Sifat Allah Azza wa Jalla. Wa 'ala ar-rasulil balagh, tugas rasul menyampaikan apa yang datang dari Allah kepada manusia. Ini pekerjaan rasul menyampaikan. Pekerjaan rasul ini adalah makhluk, karena ini adalah perbuatan makhluk. Wa 'alaina at-taslim, tugas kita sebagai hamba-hamba Allah Azza wa Jalla at-taslim. Menerima risalah tersebut. Baik, wa qauluh, demikian juga ucapan beliau. Wa qala, Allah Azza wa Jalla berfirman, liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim, agar diketahui oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an qad ablaghu risalati rabbihim, bahwasanya para rasul sebelumnya telah menyampaikan risalah Allah. Sebagaimana Nabi kita menyampaikan kalamullah, rasul-rasul sebelumnya juga menyampaikan kalamullah. Maka ini jelas menunjukkan bahwasanya beda perbuatan makhluk dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluh, demikian juga firman Allah, uballighukum risalati rabbi, aku sampaikan kepada kalian risalah Rabbku. Uballighukum, tugas rasul perbuatan makhluk. Risalah Allah, ucapan Allah, perintah Allah, ini perbuatan siapa? Allah, disandarkan kepada Allah. Maka ini bukan makhluk. Kemudian waqala Ka'ab ibn Malik. Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu mengatakan, ini ingat, salah satu sahabat yang tidak ikut perang apa? Perang Tabuk. Yang kedua, Hilal ibn Umayyah. Hilal ibn Umayyah. Yang ketiga, Murarah. Yang ketiga apa? Murarah. Nah, Ka'ab ibn Malik berkata ketika tidak ikut perang Tabuk, apa kata beliau? Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, fasayarallahu amalakum wa rasuluh, wasayarallahu amalakum wa rasuluh, Allah dan Rasulnya akan melihat amalan kalian. Apa maksudnya ayat ini diletakkan dalam bab ini? Yaitu apa? Allah menamakan amalan manusia, amalan manusia. Bukan apa? Bukan sifat. Jadi akan berbeda amalan manusia dengan perbuatan Allah. Beda perbuatan makhluk dengan perbuatan khalik. Ini maksudnya. Kemudian waqalat Aisyah, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Idza a'jabaka husnu 'amalin mri'in faqul." Apabila engkau heran, engkau tertarik, engkau takjub dengan amalan seseorang, ya, kita lihat amalannya bagus, heran kita. Katakanlah, "I'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluh." Berbuatlah kalian, Allah dan Rasulnya akan melihat amalan kalian. Wala yastakhiffannaka ahadun. Dan jangan tertipu dengan amalan seseorang yang banyak. Serahkan urusannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ini ucapan Aisyah ini? Annal amal yudhafu ilal amil. Perbuatan seseorang disandarkan kepada siapa yang berbuat. Ya. Seperti salat. Salat disandarkan kepada yang melaksanakan salat. Bacaan disandarkan kepada yang membaca. Adapun yang dibaca, kalau itu Al-Quran, berarti ini Quran itu bukan perbuatan makhluk. Bacaan, cara membaca itu perbuatan makhluk. Yang dibaca itu perbuatan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, rahmah, rahmah, rahmah. Baik. Sekali lagi para jamaah, Ibunda Aisyah mengatakan, jangan tertipu atau apabila engkau melihat amalan seseorang banyak, jangan tertipu, tapi katakanlah, berbuatlah kalian, Allah dan Rasulnya yang melihat. Maksudnya di sini apa? Maksudnya adalah pekerjaan disandarkan kepada siapa yang bekerja. Demikian halnya dengan membaca Al-Quran. Berarti membaca ini perbuatan siapa? Makhluk. Itu adalah sifat makhluk. Maka itu juga makhluk. Adapun yang dibaca itu ucapan siapa? Ucapan Allah. Maka itu sifat Allah, bukan makhluk. Baik. Wa qawlu, demikian juga Imam Al-Bukhari berkata, wa qala Ma'mar, Ma'mar ibn Rashid, atau Ma'mar ibn al-Musanna, dzalikal kitab ay hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, bayanun wa dalalah, Al-Qur'an ini sebagai bayan, penjelasan, Al-Qur'an sebagai dalalah, bukti dan petunjuk. Kaqaulih, seperti firman Allah Ta'ala, dzalikum hukmullah, inilah dia hukum Allah, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Tilka ayatullah, inilah dia ayat-ayat Allah. A'lamul Quran, ya, berita-berita, bukti-bukti Al-Quran. Wa mithluhu, semisal dengannya. Hatta idza kuntum fil fulki wajaraina bihim, sehingga kalian berada di dalam perahu, wajaraina bihim, yakni bikum, dan kami jalankan kalian di atas perahu itu. Apa maksud dari ucapan Al-Imam Al-Bukhari di sini? Yaitu beliau mengatakan, membawa ayat dzalikal kitab, Al-Quran yang ada di depan kalian yang kalian baca, di dalamnya ada petunjuk bagi yang bertakwa, bagi yang mengikutinya. Perhatikan, zalika, itulah, padahal maknanya ini, karena kita sedang membaca. Ini mengisyaratkan kepada kita apa? Berbeda Al-Quran dengan perbuatan makhluk, beda. Maka Al-Quran yang ada di depan kita ditunjuk dengan kata-kata jauh, zalika. Ini menunjukkan ucapan Allah tidak sama dengan ucapan siapa? Makhluknya. Ini maksud Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Demikian juga dikatakan, dzalikum hukmullah, ditunjuk Al-Quran itu dengan keputusan Allah. Ini juga menunjukkan bahwasanya enggak sama ucapan Allah, keputusan Allah dalam Al-Quran, dengan ucapan dan keputusan makhluk. Ini semuanya dalil menunjukkan tidak sama para jemaah. Karena ketika berbicara tentang ucapan Allah dipakai kata-kata jauh. Ini menunjukkan adanya pemisahan. Beda ucapan Allah dengan ucapan makhluk. Baik. Dan yang lainnya dari dalil-dalil dibawakan Imam Al-Bukhari. Kemudian yang terakhir, wa qawluhu, beliau berkata, wa qala Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ba'atsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khalahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus khal. Khol itu paman lah, paman dari pihak ibu. Berarti saudaranya ibu. Namanya apa? Khol. Kalau saudaranya bapak dikatakan ammun. Ini indahnya bahasa Arab. Ya, kalau kita ya paman doang semuanya. Ya, paman semua. Kalau dibilang paman dari pihak ibu, ah baru tahu. Paman dari pihak bapak, baru tahu. Tapi dalam bahasa Arab dengan mengatakan khol berarti apa? Paman dari ibu. Begitu dikatakan ammun, paman dari bapak. Baik. Siapa? Haram. Namanya haram. Kepada suatu kaum. Nah, penjelasan hadis ini ada riwayat yang panjang dalam Kitabul Jihad. Apa dikatakan? Ba'atsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aqwaman min bani Sulaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa orang dari Bani Sulaim kepada Bani Amir fi sab'in. Jumlah mereka berapa? 70. Falamma qadimu qala lahum khali ataqaddamukum. Begitu sudah sampai kepada Bani Amir, aku yang jadi depan ngomong. Inilah dia khalku, pamanku. Fa in amanuni hatta uballighakum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa illa kuntum minni qariban. Fa in amanuni, jikalau mereka amanuni mempercayaiku. Nah, di sini dikatakan wa qala atu'minuni uballighukum risalata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian percaya kepada aku untuk menyampaikan risalahnya Rasul? Apakah kalian percaya kepada aku untuk menyampaikan risalah Rasul? Berarti utusan Nabi ini dia punya tugas menyampaikan risalah. Dia yang menyampaikan perbuatan siapa? Hamba. Yang disampaikan ucapan siapa? Allah. Maka di sini dibedakan mana perbuatan hamba itu makhluk, mana perbuatan Allah adalah sifat Allah bukan makhluk. Faja'ala yuhadditsuhum, maka pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahmatullah azza wajalla. Maka kalau kita ingin jujur, kita tidak ada jalan lain kecuali pasti mengikuti manhajnya salaf. Dalam semua bab. Kenapa? Karena dalil, mereka punya dalil. Buktinya di sini sudah berapa bab kita lalui, Imam Al-Bukhari menetapkan Allah berbicara. Berbicaranya Allah layak dengan kebesarannya. Itu bukan itu adalah berbeda dengan perbuatan makhluk, sifat makhluk, makhluk. Masalah berbicara ini begitu banyak sisi pendalilan yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Naam, kita baca hadisnya. Imam Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Fadl bin Ya'qub. Al-Fadl berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ja'far Ar-Raqqi. Abdullah bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Mu'tamir bin Sulaiman. Al-Mu'tamir menceritakan kepada Sa'id berkata, Al-Mu'tamir telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ubaidillah Al-Thaqafi. Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Bakar bin Abdullah Al-Muzani dan Ziyad bin Jubair bin Hayyah. Dari Jubair bin Hayyah beliau berkata, Al-Mughirah radhiyallahu anhu berkata. Apa kata Al-Mughirah ibn Syu'bah? Al-Mughirah bin Syu'bah dikenal apa? Duhatil Arab. Di antara orang-orang Arab yang cerdik dan cerdas, orang-orang jenius. Ya, mengambil keputusan yang tepat seketika tanpa harus berpikir panjang. Siapa ini? Al-Mughirah ibn Syu'bah, dikenal duhatul Arab, orang-orang Arab yang sangat jenius, yang cerdasnya melampaui rata-rata, ambil keputusan yang cepat seketika. Beliau berkata, akhbarana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam an risalati rabbina. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberitakan kami tentang risalah Tuhan kami. Nah, yang memberitakan itu perbuatan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diberitakan oleh Nabi, ucapan siapa? Ucapan Allah. Jadi hadis ini jelas memisahkan mana perbuatan makhluk, yang itu makhluk, dengan perbuatan Allah, yang itu sifat. Bagaimana kita akan samakan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk? Dalam segi ucapan saja sudah berbeda. Baik. Annahu, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan sahabatnya, man qutila minna sara ilal jannah, siapa yang terbunuh dari kami, ini risalah dari Allah mengatakan masuk surga. Ini adalah potongan hadis yang panjang. Al-Mughirah bin Syu'bah ini berdialog dengan juru terjemahnya Kisra atau gubernur Kisra. Kisra ini istilah untuk siapa? Persia. Barakallahu fi. Untuk Persia. Kalau Kaisar, Romawi. Ini istilah. Kalau Fir'aun, Mesir. Tubba, ya, Yaman. Baik. Kalau Najasyi, Ethiopia. Itu semuanya apa? Gelak. Ya, sama. Misalkan kita Sultan Ternate, Kesultanan. Namanya lain-lain nanti. Ya. Maharaja atau raja, begitu raja. Raja Sumbawa. Berarti apa? Raja ini. Raja itu bukan nama, tapi apa? Gelarnya. Wahakadah. Baik. Jadi ingat, hadis ini adalah hadis yang panjang. Mughirah bin Syu'bah berbicara tentang dengan apa? Penerjemahnya gubernur Kisra. Gubernurnya Kisra, bukan Kisra. Ketika Mughirah ditanya, man antum? Siapa kalian? Ini pertanyaan gubernur Kisra. Qala nahnu unasun minal Arab. Kami ini orang Arab. Kunna fi syaqa'in syadid. Kata Mughirah. Kami ini berada dulu dalam kecelakaan yang luar biasa. Wabala'in syadid. Bencana yang luar biasa. Namussul jilda wan nawa minal ju'. Kami dahulu sanggup mengisap kulit, sanggup mengisap biji-biji kurma karena kami kelaparan. Wa nalbasul wabar wasy'ar. Pakaian-pakaian kami kulit. Pakaian-pakaian kami hanya bulu-bulu binatang. Faqir. Wa na'budu syajara wal hajar. Kami ini orang-orang Arab dahulu menyembah apa? Batu, menyembah pohon. Fa baina nahnu kadzalik, di saat seperti itu, idh ba'atha rabbus samawat wa rabbul ardin tabaraka wa ta'ala, ya, tabaa ta'ala dzikruhu wa jallat 'azamatuhu ilaina nabiyyan min anfusina. Saat itu Allah Rabb-nya tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi yang maha tinggi penyebutannya dan maha agung kekuasaannya, diutus di tengah-tengah kami seorang dari jenis kami, dari diri kami, dari Arab. Na'rifu abahu ammahu, kami tahu bapak dan ibunya. Fa'amarana nabiyyana au nabiyyuna rasulu rabbina an nuqatilakum. Maka kami diperintahkan oleh utusan Rabb kami untuk memerangi kalian. Hatta ta'budullaha wahdah, sehingga kalian beribadah hanya kepada Allah. Karena ingat, Kisra apa agamanya? Majusi. Menyembah apa? Api. Ya. Menyembah apa? Menyembah api. Yang tidak bisa padam apinya, karena api itu lambang cahaya. Cahaya itu adalah Tuhan kebaikan. Nanti kalau gelap, nanti Tuhan keburukan. Nah, salah satu yang sudah masuk Islam, Salman Al-Farisi, berpindah dari Majusi, pindah ke Nasrani. Nasrani berakhir kepada agama Islam. Ya, maka disebabnya dilarang kita peringatan tahun baru, karena ada hubungannya dengan Majusi. Ya, jangan juga bakar-bakar lilin. Ya, ini ada hubungannya dengan Majusi juga. Baik. Jadi kami diperintah oleh Nabi kami, utusan Rabb kami, untuk memerangi kalian sampai kalian bertauhid. Atau kalau tidak mau bertauhid, beribadah hanya kepada Allah, tu'addul jizyah, bayar apa? Upeti. Bayar upeti, tetap kalian di atas agama kalian, tapi bayar, tunduk kepada Islam. Wa akhbarana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam an risalati rabbina, ini dia. Dan rasul kami memberitakan menceritakan, membawakan risalah Allah. Memberitakan risalah Allah. Ini menjadi syahid bahwasanya berbeda kalamullah itu merupakan sifat dengan ucapan manusia atau perbuatan manusia, yaitu adalah makhluk. Anna man qutila minna, siapa yang mati dalam peperangan tersebut mengajak kepada tauhid itu, maka dia matinya masuk ke dalam surga. Bagaimana surga itu? Fi na'iman lam yura mithluha, berada dalam kenikmatan yang tidak pernah dilihat seindah nikmat itu. Wa man baqiya minna malaka riqabakum, siapa yang hidup di antara kami waktu berperang dan dia menang, kalian ditangkap dan ditawan, kata. Al-maksud di sini para hadirin dari hadis ini, akhbarana nabiyuna an risalati rabbina. Rasul itu tugasnya yang disampaikan perintah-perintah Allah. Apa-apa yang diperintah oleh Allah itu apa? Sifatnya siapa? Allah. Ucapan-ucapan Allah itu sifatnya Allah, itu bukan makhluk. Tapi Nabi yang menyampaikan itu perbuatan siapa? Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah makhluk. Asyahid, itulah dia buktinya. Apa faedah dari hadis ini? Banyak. Pertama, hadis ini menerangkan kepada kita izzatul Islam, kemuliaan dan kejayaan Islam. Bagaimana orang dibuat gagah, orang dibuat angkat kepala kalau sudah masuk Islam. Bayangkan dia ceritakan dirinya, sahabat ini, dulu kami miskin, ngisap apa? Ngisap kulit, ngisap biji-biji, saking gak punya. Untung aja gak ngisap darah, kan? Iya. Riwayatnya Ja'far mengatakan apa? Dikatakan al-qawiyyu ya'kulu dha'if, yang kuat memakan yang, hukum rimba zaman-zaman jahiliyah. Hukum rimba. Nah, begitu datang Islam mereka menjadi mulia. Mereka dibuat menjadi kaya juga. Bayangkan, negara adidaya bisa ditantang sama dia. Kenapa? Karena mereka membawa risalah Allah dan bukan masalah menang-menangan. Karena namanya membawa agama Allah, pasti dimenangkan oleh siapa? Allah. Tapi ingat, perang itu bukan tujuan, itu adalah jalan terakhir. Karena Islam adalah agama salam. Kedah? Diajak masuk Islam, ayo masuk Islam. Selesai. Kalau enggak, tidak usah perang, tapi bayar. Wahakadha. Jadi, ya, Islam akan menjayakan manusia pada zaman, dan akan menjadikan kita angkat kepala, tidak lagi tunduk kepada manusia, tapi tunduk kepada siapa? Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Faedah yang kedua, hadis ini menerangkan kepada kita perbedaan perbuatan hamba dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan hamba itu adalah apa? Makhluk. Perbuatan Allah adalah sifat, bukan makhluk. Faedah yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan berdasarkan hawa nafsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah semata-mata yang datang dari siapa? Dari Allah azza wa jalla. Nabi tidak pernah menyampaikan agama ini dari hawa nafsunya. Faedah berikutnya, hadis ini menerangkan fadlus syuhada, keutamaan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah azza wa jalla. Apa itu? Masuk surga. Maka disebutkan dalam hadis yang lain, ya, orang yang berjihad akan mendapatkan ihdal husnayain, salah satu dari dua kebaikan. Imma surga kalau mati, atau al-ghanimah, harta rampasan kalau menang. Faedah berikutnya, hadis ini menerangkan kepada kita fadlul jihad fi sabilillah, keutamaan berjihad di jalan Allah azza wa jalla. Jihad dengan tujuan untuk apa? Hatta ta'budullah wahdah. Jihad dengan tujuan agar manusia bertauhid. Jadi tujuan itu apa? Tauhid, bukan jihad tujuan. Jihad itu sarana. Dan jihad itu tidak semata-mata perang. Beda kalau disebut secara mutlak, jihad berarti perang. Dan perang bukan tujuannya membunuh orang kafir, bukan. Tujuan perang itu bagaimana orang masuk ke dalam Islam. Dia terbunuh atau perang itu menumpahkan darah, itu jalan terakhir, pilihan ketiga. Pilihan pertama damai, masuk ke dalam Islam. Kalau tidak, maka bayar apa? Upeti atau jiz, hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Yang ketiga barulah berperang. Saya kira demikian apa bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini para hadirin. Masih beberapa hadis dalam bab ini, nanti lagi kita lanjutkan insyaallah taala. Wallahu taala ala wa alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik, syabbalallahi la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.